Mohon penjelasan tentang dampak negatif dari keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena sebagian mereka menganggap bahwa itu perbedaan pendapat yang wajar. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa mereka yang menganggap perbedaan itu perbedaan yang wajar saja, tidak perlu dibesar-besarkan, mereka gak paham konsekuensi dari ucapan Quran makhluk. Sudah kita katakan sebagiannya di kajian tadi, mudah-mudahan masih ingat, bahwa siapa yang menyatakan Quran makhluk berarti Quran tidak sempurna. Karena makhluk tidak ada yang sempurna, memiliki kekurangan-kekurangan. Ini mengerikan. Itu satu. Yang kedua, berarti dia mengingkari sifat Allah SWT, yaitu sifat kalam. Mereka tidak mau mengakui bahwa Allah berbicara. Berarti masalahnya bukan menamakan Quran kalamullah dan atau makhluk. Bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka tidak mau percaya bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Berarti masuk pada konsekuensi ketiga. Berarti mereka mengingkari ayat Allah yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala wa kallamahu rabbuh. Dan mengingkari ayat Allah yang menyatakan wa nadainahu, kami panggil dia, ini Musa. Dan juga mengingkari qala Allah, Allah berbicara. Dan mengingkari qala rabbuka, berkata Rabbmu. Ini semua dinafikan oleh mereka. Berapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan Allah berkata, Allah berbicara, Allah berfirman? Apakah dengan qala Allah atau dengan kalam Allah atau dengan kalimat nada? Nada itu memanggil, dan memanggil adalah suatu pembicaraan. Berarti semua ayat tadi diingkari. Berarti konsekuensinya mengingkari sekian banyak ayat dan juga mengingkari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak kecil permasalahan ini. Permasalahan yang kaitannya dengan iman wal kufur, percaya dengan Quran atau tidak percaya. Percaya mukmin, tidak percaya kafir. Usai percaya, baik. Sekarang Al Quran bilang, wa kallamahu rabbuh. Bagaimana? Percaya atau tidak percaya? Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni, berkata Rabb kamu, ud'uni. Percaya? Allah berbicara? Percaya. Baik, yang keempat, yang kelima. Kalau percaya semua, berarti Al-Quran ini ucapan Allah. Kenapa beratnya? Ya tapi, tidak bisa. Kalau kamu mengingkarinya, berarti mengingkari sifat Allah kalam. Nah, barakallahu fikum. Dan memang munculnya pembahasan tersebut dari mereka-mereka yang mengingkari sifat. Jahmiyah mengingkari sifat. Mu'tazilah juga mengingkari sifat. Dan Asy'ariyah mengingkari sebagian sifat. Bahkan sebagian besar. Mereka-mereka yang mengingkari sifat inilah yang kemudian mengingkari kalau Quran itu kalamullah karena khawatir mengatakan bahwa Allah berbicara. Nanti kalau Allah berbicara berarti sama dengan kita. Jadi mereka membayangkan sendiri kemudian membantah. Siapa yang berkata kalau Allah berbicara berarti sama? Itu kan pikiranmu. Kalau ahli sunnah tidak berpikir seperti itu. Allah berbicara tetapi tidak mungkin sama dengan manusia. Allah berbicara dan tidak mungkin sama dengan ucapan manusia, dengan cara manusia, tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai. Hanya saja Allah berbicara kepada Nabi. Nabi kita Nabi terakhir dari kalangan Arab. Maka Allah turunkan berbahasa Arab. Arabian. Quranan Arabian. Disebutkan sekian kali oleh Allah SWT. Quranan Arabian. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang mereka katakan bahwa Quran makhluk itu berasal dari keyakinan mereka yang batil bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Nah,